إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع جمعة موغا موغا برحمة الله سبحانه وتعالى Keselamatan seseorang di kehidupan akhirat tergantung dari selamatnya hati dia di kehidupan dunia. Demikian juga kecelakaan seseorang di alam akhirat tergantung dari keadaan hati kotor dan bersihnya di kehidupan dunia. Artinya orang-orang yang akan selamat di kehidupan akhirat adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Yang ditunjukkan oleh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim ijja'a rabbahu biqalbin salim. Dan termasuk dari anak keturunan yakni Nabi Nuh alaihi salam adalah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim adalah anak keturunan Nabi Nuh. Dari garis keturunan Nabi Nuh. Allah menerangkan sekaligus memberikan pujian dan sanjungan kepada Nabiullah Ibrahim bahwasanya ketika dia datang kepada Rabbnya, menghadap kepada Rabbnya dengan hati yang bersih. Bahkan ini merupakan harapan, cita-cita yang direalisasikan dalam bentuk doa oleh Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala masih di kehidupan dunia. Dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku janganlah engkau membuat aku celaka di kehidupan akhirat. Di hari di mana tidak bermanfaat harta serta anak keturunan kecuali orang yang datang menghadap kepada engkau dengan hati yang bersih. Keselamatan di kehidupan akhirat tergantung dari bersihnya hati seseorang selama di kehidupan dunia. Dalam Al-Qur'anul Karim juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib." Orang-orang yang merasa takut karena ilmu, takut pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki hati yang munib, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Berdasarkan beberapa ayat yang kita jadikan sebagai mukaddimah akan khutbah kita pada hari ini, terdapat motivasi, terdapat anjuran, terdapat arahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari dalil-dalil yang telah disebutkan di depan bahwasanya, ayo sama-sama kita membersihkan hati kita. Karena itulah satu-satunya cara untuk bisa selamat di kehidupan akhirat dengan hati yang bersih. Itulah satu-satunya cara untuk bisa selamat dari api neraka ketika membersihkan hati. Namun kita kembali berdiskusi, kembali pada diri sendiri. Buatlah pertanyaan, apakah hati kita sudah bersih? Bagaimana cara membuat hati kita agar bersih? Apa tuntunan Al-Quran? Apa tuntunan hadis agar menjadikan hati seseorang tersebut bersih? Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa membuat hati seseorang itu bersih? Yang datang dari Al-Quran dan datang juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunjuk oleh Al-Quranul Karim paling pertama adalah membuat hati bersih adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak seseorang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin bersih hatinya dia. Semakin sedikit orang tersebut berzikir atau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kurang juga kebersihan hati dia. Dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahwasanya hati dia adalah kotor, tidak bersih, tidak sehat, tidak selamat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang mukmin, hati mereka tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir akan mendatangkan ketenangan hati. Semakin banyak seseorang berzikir, semakin banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, akan membuat hati orang tersebut tenang, akhirnya mendatangkan hati yang bersih. Sebab yang lainnya untuk mendatangkan hati yang bersih adalah duduk bermajelis, duduk berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Kebalikannya, ketika kita duduk dengan orang-orang yang memiliki hati yang kotor juga akan berkontaminasi kepada hati kita, yang bisa menyebabkan ikut hati kita menjadi kotor. Perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya ada sekelompok orang dengan jumlah yang sangat kecil. Mereka pergi meninggalkan jumlah masyarakat yang sangat besar karena pada mereka hati-hati mereka kotor. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bilhaq, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, warabatna 'ala qulubihim." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami kisahkan kepada kalian tentang ada sekelompok pemuda yang mereka pergi meninggalkan kaum mereka karena di sana terdapat kesyirikan, di sana terdapat kemaksiatan, di sana tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selamatkan hati-hati mereka dari orang tersebut, dan mereka pergi meninggalkan orang-orang yang hatinya buruk, hatinya kotor, menyebabkan warabatana 'ala qulubihim. Allah menjaga hati orang-orang yang bersih ketika tidak duduk, ketika tidak bermajelis dengan orang-orang yang memiliki hati yang kotor. Duduk bermajelis, bersahabat dan berteman dengan orang-orang yang memiliki hati yang bersih, otomatis pun akan membuat hati kita menjadi bersih. Sebab yang lainnya juga yang mengantarkan untuk mendatangkan hati yang bersih adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa merupakan senjata yang ampuh. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di dalamnya adalah meminta penjagaan hati kita, dijaga agar tetap hati kita bersih, kokoh, selamat dari kesesatan, selamat dari kemaksiatan, selamat dari penyimpangan. Doa orang-orang soleh yang Allah panjatkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah." Doa orang-orang soleh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikokohkan hati mereka, jangan dilencengkan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan doa ini selalu, senantiasa, terus menerus berkesinambungan dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjaga kekokohan hati beliau, untuk membersihkan hati beliau, padahal beliau adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna sami'na annaka tukthir min hadha ad-du'a." Ya wahai Rasulullah, kami mendengar bahwasanya engkau memperbanyak doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Itulah yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agama Engkau. Wahai Zat yang Maha memalingkan hati, palingkanlah agama kami, palingkanlah hati kami kepada agama Engkau. Ini doa yang sering, selalu, terus-menerus berkesinambungan dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati yang hukum asalnya adalah bersih, namun agar tetap menjaga hati beliau tetap bersih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab yang mendatangkan hati yang bersih juga adalah persaudaraan, ukhuwah di atas Islamiyah dan Imaniyah. Karena pertikaian, perbedaan pendapat, perselisihan membuat hati seseorang akan benci kepada yang lainnya, tidak suka kepada yang lainnya, yang menjadikan hati dia tersebut kotor dan tidak bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Wa allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian, jadilah kalian bersaudara. Hati yang bersaudara, hati ada yang bersih, itulah hati-hati yang digabungkan, yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ketika hati sudah bertikai, ketika hati sudah berbeda pendapat, berselisih, membuat hati tersebut kotor, selalu memikirkan tentang kejelekan akan saudaranya, mencari-cari kesalahan akan saudaranya. Kalau hati tersebut sudah kotor, hindari pertikaian, hindari perselisihan, hindari perbedaan pendapat. Satukan hati-hati kita di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih sebagaimana yang datang dari ucapan Ibnu Sayyab, Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'i jalil. Dia mengatakan bahwasanya al-qalbu salim wal qalbu sahih wa huwa al-qalbul mu'min li'anna qalbal munafiki wal kafiri maridun. Hati yang bersih adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati-hati orang mukmin, karena hatinya orang munafik, hatinya orang kafir adalah hati yang sakit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, akhirnya Allah pun tambahkan, semakin menambahkan penyakit di dalam hati mereka. Demikian juga dalam tafsir tentang hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sahih, dari ucapan Imam Abu Usman An-Naisaburi, dia berkata bahwasanya al-qalbul salim huwal qalbul ladzi salima minal bid'ah wa tma'anna ila sunnah. Hati yang bersih adalah hati yang bersih, tidak ada terkontaminasi dengan kebid'ahan, serta hati tersebut lebih condong kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini, selain kita tetap menjaga hati kita agar bersih dengan hal-hal yang telah kita sebutkan di depan yang mendorong hati kita untuk tetap bersih, serta hindari juga agar hati kita tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Di antara hal yang mengotorkan hati adalah paling pertama kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun wa yatba'u Allahu ala qulubil kafirin. Allah menutup pintu hati orang-orang kafir, kekufuran menutup pintu hati, tidak akan terbuka lagi peluang bagi dia untuk mendapatkan keimanan, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebersihan hati dari Allah Subhanahu wa taala ketika hati dia terisi dengan kekufuran serta kesyirikan. Hal yang juga menutup hati yang membuat hati tersebut kotor adalah kebid'ahan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menasihatkan kepada murid-muridnya, dia dari kalangan tabi'in, dia mengatakan bahwasanya la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumrida. Janganlah kalian duduk-duduk, janganlah kalian duduk bermajelis dengan ahlul ahwa, pengukur hawa nafsu, pengamal kebid'ahan, karena duduk dengan mereka membuat hati menjadi mati, hati menjadi sakit, hati menjadi kotor. Serta hal-hal yang juga bisa merusak hati, membuat hati menjadi sakit dan juga kotor adalah kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Hati ibaratnya adalah satu wadah. Ketika melakukan kemaksiatan akan terkontaminasi dengan satu titik hitam. Semakin banyak kemaksiatan akan semakin banyak juga titik hitam yang akan membuat hati tersebut menjadi gelap, tidak bisa melihat kebaikan adalah kebaikan, tidak bisa menilai kemungkaran akan ada adalah kemungkaran, bahkan kebalikannya. Kemungkaran dia lihat itu adalah kebaikan, demikian juga kebaikan dia adalah kemungkaran, karena hatinya sudah kotor. Demikian juga hal-hal yang membuat hati menjadi kotor adalah sombong. Yang diberikan tafsir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong adalah menolak al-haq, demikian juga meremehkan orang lain, sangat mempengaruhi akan hati seseorang. Sombong menggiring hati seseorang akan menjadi kotor. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habati khardalin min kibrin. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam hati dia sebesar biji zarrah dari kesombongan. sombong membuat hati orang menjadi kotor, membuat orang hati tersebut menjadi rusak, sakit, mati, dan membuat dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Summa amma ba'du. Pandangan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menengok kepada hamba-hambanya, bukan yang dia tengok adalah harta seseorang atau bentuk fisik seseorang, namun pandangan mata Allah tertuju kepada isi hati seseorang. Kemudian dari situlah Allah menilai, Allah mengukur, Allah menghisab, kemudian Allah memberikan balasan serta ganjaran dari isi hati seseorang. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menengok kepada bentuk fisik atau rupa kalian, tidak juga kepada banyaknya harta kalian, namun yang Allah tengok, yang Allah nilai, yang Allah ukur, yang Allah hisab, yang Allah berikan balasan dan ganjaran adalah amalan-amalan kalian dan isi hati kalian. Dari sini terdapat motivasi, kalau seandainya kita memperbaiki bentuk fisik kita agar diterima oleh orang lain, ketika mereka melihat kepada bentuk fisik kita yang dengan pandangan mata pendek mereka tersebut, mereka mau menilai kita baik atau buruknya. Terlebih-lebih lagi yang hendaknya kita berusaha untuk memperbaikinya adalah isi hati kita, karena ini adalah ukuran standarisasi kebaikan atau keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan isi hati seseorang. Terkadang seseorang terlihat rapi, bersih, banyak harta, namun ternyata isi hatinya adalah buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai dia adalah buruk. Demikian juga kebalikannya, ketika seseorang yang Allah terlihat, Allah melihat dia dalam keadaan dia adalah mungkin orang yang tidak begitu rapi, fisiknya biasa-biasa saja, hartanya pun mungkin sedikit, namun dia membersihkan hati dia, peduli dan perhatikan tentang hati dia dan kebersihan dia, itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan. Karena tidak ada gunanya ketika seseorang hanya peduli dengan bentuk luarnya dalam keadaan isi hatinya buruk, sedangkan bagian luar dari tubuh manusia tergantung dari isi hati dia. Isi hati seseorang akan terpancar di luar diri dia, baik itu berupa fisik dia, ucapan dia, penglihatan mata dia, pendengaran telinga dia, akan bersumber dari isi hati yang dalam. Kalau isi hati yang dalam bagus, akan terlihat terpancar juga dari tubuh bagian luar adalah kebaikan. Sebagaimana juga ketika isi hati dia buruk, akan terpancar dari luar bagian anggota tubuhnya juga adalah kejelekan. Dalam hadis Umman bin Bashir radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketahuilah bahwasanya di dalam diri setiap orang terdapat segumpal daging, yang apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik pula anggota tubuh yang lainnya. Apabila segumpal daging tersebut buruk, maka akan buruk pula anggota tubuh yang lainnya. Ketahuilah dia adalah hati. Dari sini ajakan bahwasanya hendaknya kita lebih memperbaiki hati kita daripada sekadar bentuk rupa ataupun fisik kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.